pemandang cinta. Dengar lagu pengennya lagu-lagu cinta. Jangan-jangan kamu terserah karena cinta. Malam hari asiknya nonton di DTH. Dia cewek cantik lo langsung bilang cinta. Bilangnya malam menjelang pagi. Udah tidur juga masih mimpi cinta. Kayak temen gue jadi marah karena cinta. Bisa-bisanya cinta selalu diunggah.